Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil urril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azzakumullah, di malam yang mulia ini kita masih melakukan amalan-amalan ketika di Muzdalifah, yang sebelumnya perlu kita bermurajaah bahwasanya amalan-amalan di tempat-tempat manasik, di antaranya Mina dan Arafah, ini sangat berbeda. Ketika di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, yakni Yaumut Tarwiyah, para jamaatul hujjah mereka sholat duhur setelah mereka berihram dari hotelnya, dari tempat tinggalnya. Kemudian asar, maghrib dan isya sampai bisa melakukan sholat subuh. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sholat-sholat yang rubaiyah, yang empat rakaat, itu diringkas atau dibin kosor. Kosron duna jam'in, dikosor tetapi tidak dijamak. Sholat-sholat tersebut dilaksanakan pada waktunya, tetapi tidak dijamak. Begitu juga ketika dia pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, yakni pada Yaumu Arafah, mereka meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Para jamaatul hujjat melakukan sholat di jamak dan di qasar. Kalau di Mina di qasar tetapi tidak di jamak. Tetapi ketika di Arafah di jamak dan di qasar. Zuhur dengan asar masing-masing dua rakaat. Dan ini dilakukan di Arafah menjelang para jamaatul hujjat ketika mau berwukuf di Arafah, yakni setelah ba'da zawal, setelah matahari condong ke arah barat. Kemudian ketika matahari sudah terbenam, yakni ghurubus syams, para jamaatul hujjat mulai meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah. Dan sesampainya di Muzdalifah, dia melakukan sholat di jamak dan di qasar, yakni sholat maghrib dan isya dilakukan di Muzdalifah. Itu ketika di Muzdalifah. Masing-masing tempat manasik terkhusus di Mina itu berbeda dengan di Arafah dan Muzdalifah. Tayyib ikhwani fidina azzakumullah, sekarang kita akan melanjutkan amalan ketika di Muzdalifah. Berkata habibullah ta'ala al-alamah as-syekhu Dr. Sulih Fauzan Thumma yadfa'u qabla tulu'i syamsi ila Mina. Liqauli Umar. Kemudian kata Syekh, Sebelum matahari terbit, para jamaatul hujat bergerak menuju ke Mina. Berdasarkan ucapan Umar, bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Kapan itu waktunya? Sebelum matahari terbit. Kana ahlul jahiliyati la yufiduna min jam'in hatta tadlu' asy-syamsu wa yaquluna asriq sabiru kayma nughiru sabiru ismu jabalin yutillu ala Muzdalifada yukhatibuna ay li tadlu alayka as-shamsu hatta nansharif. Kemudian kata Syekh, kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan Muzdalifah tadi, itu kapan? Sebelum matahari terbit, untuk bergerak menuju ke Mina. Dari Muzdalifah bergerak menuju ke Mina sebelum matahari terbit. Tetapi orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka tidaklah meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah matahari terbit. Ini bedanya. Baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Sedangkan orang-orang musyrikin, tidaklah mereka meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah matahari terbit. Dan orang-orang musyrikin mengatakan, wa yakulun asrik sabiru kayma nughir. Wahai sabir, sabir ini nama salah satu gunung yang menjulang di Muzdalifah. Salah satu nama gunung yang menjulang di Muzdalifah, yang orang-orang musyrikin mengatakan, wahai sabir, biarkan matahari menyinarimu, lalu kami akan bergerak. Yani ketika matahari terbit, orang-orang musyrikin baru meninggalkan Muzdalifah. Fa khalafahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa afada qabla tulu'i syams. Maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam fa khalafahum, menyelisih mereka, menyelisih orang-orang musyrikin. Beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis nomor 1684 dalam kitab Al-Hajj, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah hadis nomor 3022 bab yang ke-61 dalam kitab Al-Hajj. Wa yadfa'u 'alaihi sakinatu fa idza balagha wadiya muhassirin wa huwa wadin baina Muzdalifah wa Mina yabsilu bainahuma wa huwa laysa minhuma. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, kemudian para jamaatul hujjat, para jamaah haji, bergerak dari Muzdalifah itu dengan bisakinah, dengan tenang. Tentunya kalau jamaatul hujjat dari Indonesia yang reguler itu diangkut dengan bus. Satu rombongan satu bus, 50 orang atau 49 orang, dengan sistem taradudi diunjal dari Muzdalifah diangkut ke Mina. Dan itu terjadi sejak di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina, seperti itu. Sistemnya diunjal perombongan. Jadi para jamaatul hujjat bergerak dari Muzdalifah dengan tenang mereka. Nah, ketika para jamaatul hujjat itu melewati lembah Mu'asir, yaitu lembah di antara Mina dan Muzdalifah yang memisahkan kedua tempat tersebut, lembah Mu'asir itu. Dan lembah Mu'asir ini tidak termasuk Muzdalifah dan tidak termasuk Mina. Yang pertemuan yang kemarin kita sebutkan bahwasanya Mu'asir itu dari bahasa Arabnya diperlemah atau dilemahkan. Yani tentara gajah ketika ingin menghancurkan Ka'bah dihancurkan, dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini terjadi pada tahun 571 Masehi sebelum baginda Nabi kita dilahirkan, sehingga dikenal dengan tahun gajah. Wallahu aliyyu taufiq. Yang jelas lembah Mu'asir ini tidak termasuk Muzdalifah dan tidak termasuk Mina. Tidak termasuk bagian dari keduanya. Fa idza balagha hadzal wadi asra'a qadra ramyati hajarin. Kemudian ketika para jamaatul hujjat itu melewati lembah tersebut, yakni lembah Mu'asir, itu disunahkan untuk mempercepat perjalanannya sebagaimana sejauh lemparan batu. Dan ini perkara-perkara yang menjadi tanbih para ulama ketika melewati tempat-tempat yang di mana Allah menurunkan azab, untuk kita menghindari atau mempercepat jalan kita. Wa ya'khudhu hasal jimari min tariqihi qabla an yusila Mina. Hada huwa al-afdal. Aw ya'khudhu min Muzdalifah. Aw min Mina. Kemudian di dalam perjalanan sebelum tiba di Mina, dari Muzdalifah berjalan menuju ke Mina, dan sebelum tiba di Mina para jamaatul hujjat itu memunguti kerikil. Bisa di perjalanan menuju ke Mina dari Muzdalifah atau di Muzdalifahnya memungut 7 kerikil, mengambil, mencari 7 kerikil. Dan yang paling afdal, yang paling utama adalah para jamaatul hujjat mengambil kerikilnya ketika di Muzdalifah atau di Mina. ketika di Muzdalifah ataupun di Mina. Wa min haitsu akhad al-hasa jaza liqaul ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqabati wa huwa ala rahilatihi al-kudliya al-hasa. Kata Syahabidullah Ta'ala, dari manapun seorang ataupun para jamaatul hujat dia mengambil kerikil, itu diperbolehkan saja, dibolehkan untuk mengambil kerikil di mana saja. Ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasul di atas kendaraannya di pagi hari di waktu Aqabah, akan melempar Aqabah. Jadi pada yaumun nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, baginda Nabi di atas kendaraannya, beliau menyeru bersabda. Kata baginda Nabi memerintahkan sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ambilkan kerikil untukku. Ini baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, falaqattu lahu sab'a hasiyatin hiya hasa al-khazafi faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi. Maka aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mengambilkan kerikil untuk beliau, untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sejumlah 7 buah kerikil. Sebanyak 7 buah kerikil. Yang kerikil itu seperti kelereng besarnya. Sehingga beliau baginda Nabi ketika menerima kerikil tersebut dari Ibnu Abbas, beliau membolak-balikkan kerikil tersebut di telapak tangannya. Dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wa yaqul amsala haula'i farmu. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, dengan kerikil seperti inilah kalian nanti akan melempar, yakni melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Suma qala, kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, ya ayuhannas iyakum wal ghulu fid din fa inama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai manusia, jauhilah dari kalian sikap berlebih-lebihan, sikap ghulu dalam agama. Karena sikap berlebih-lebihan di dalam agama itu akan membinasakan orang-orang sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ghulu dalam agama itu telah terbukti membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam nomor 3057 dalam kitab Manasik Haji bab yang ke-217. Juga Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di hadis nomor 3029 dalam kitab Manasik bab 63, dan hadis tersebut disahihkan oleh al-Imam Al-Mujaddid fi Zamanil Asr, yakni Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, di dalam silsilah sahihah hadis yang ke-1283. Fatakunul hasatu min hasal jimari bihazmi hajati bihazmi habbatil bakilai akbiru minal himmisi qalilan. Kerikil yang dipakai untuk melempar jamarat, yakni jumrah-jumrah, itu seukuran kacang kabri, kata beliau. Lebih besar sedikit. Para ulama diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan seperti kerikil yang untuk ketapel besar sedikit. Kalau di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan seukuran kabri lebih besar sedikit dari kacang tanah. Ini ukuran kerikil yang untuk melempar jumrah, untuk melempar jamarat. Wala yuzzi'u ar-rumyu ar-ramyu bi ghairi al-hasa wala bihasa wala bilhasa al-kibari allati tusamma hajaran li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rama bilhasa as-sighari. Para jamaatul hujjat tidak diperbolehkan ketika melempar jamarat kecuali dengan kerikil, karena sebagian para jamaatul hujjat ada yang melempar jamarat itu dengan sandalnya, dengan kopiahnya, atau dengan benda-benda lain selain kerikil. Maka ini dilarang. Karena sebagian mereka mempunyai etikot, mereka akan melempar syaitan. Maka ini tidak dibenarkan. Para jamaatul hujjat tidak boleh melempar jumrah kecuali dengan kerikil. Tidak boleh juga dengan kerikil yang besar atau sudah dinamakan batu. Karena baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam melempar dengan kerikil kecil dan beliau bersabda, wa qala khuddu anni manasikakum. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza wasala ila Mina wa hiya ma baina wadi muhasirin ila jumratil aqabati ذهب إلى جمرات العقبة وهي آخر الجمارة مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حاشية واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس wayamtadu zamanu rami wayamtadu zamanu rami ila ghurubi. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, ketika para jamaatul hujjat sudah sampai di Mina dari Muzdalifah, sudah sampai di Mina, yaitu di antara lembah Muasir, Mina, yakni di antara Lembah Muazir dengan Jumrah Aqaba, maka dia menuju ke Jumrah Aqaba. Biasanya para jamaatul hujjat dari Muzdalifah masuk ke Mina dulu, menaruh barang-barang bawaan atau menempati tempat yang sudah ditentukan di tenda Mina. Kemudian setelah itu dia di pagi hari melempar Jumrah Aqaba. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, melemparnya Jumrah Aqaba, khusus Jumrah Aqaba, yakni mulai matahari terbit pada pagi hari. Dan Jumrah Aqaba ini merupakan jumrah yang paling jauh dari Mekah. Wa hiya akhiru jumrati mimma yali Makkah. Jumrah Aqaba ini merupakan jumrah yang paling jauh dari Mekah. Sehingga disebut juga selain Jumrah Aqaba, Jumrah Aqaba ini disebut Jumratul Kubra. Karena nanti ada tiga jumrah, Jumratul Ula atau Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Kubra. Ada tiga jumrah yang akan dilempar pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau pada ayyam tasyriq. Nah, ketika pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya Jumrah Aqaba yang dilempar, atau juga disebut dengan Jumratul Kubra. Sughra, Wusta, Kubra, atau Jumratul Ula, Wusta, Kubra, atau Aqaba. Maka para jamaatul hujat fayarmiha bisab'i hasiyatin, mereka melempar Jumrah Aqaba dengan 7 kali lemparan, yakni dengan 7 batu yang kecil, yakni kerikil. Wahidatan ba'da wahidatin, satu demi satu. Jadi satu melempar jumrah dengan dibarengi atau disertai dengan takbir Allahu Akbar sampai 7 kali. Setiap lemparan diiringi dengan takbir. Kapan dilakukan? Setelah terbitnya fajar. Sampai kapan waktunya? Sampai terbenamnya matahari. Ini khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr, ketika melempar Jumrah Aqaba. Ini harus teliti. Karena nanti ketika tanggal 11, 12, 13 berbeda waktunya untuk melempar jumrah. Khusus tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr, itu waktunya setelah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ba'da tulu'i syams ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari. Taib. Nuasil fi darsina, kita lanjutkan pelajaran kita. Wala buda antaqa kullu hasatin fi haudil jamarati sawa'un istaqarrat fihi aw saqata ba'da dzalik. Setiap kerikil yang untuk melempar jumrah tadi, kerikil tersebut ketika dilemparkan oleh para jamaatul hujat, itu harus wajib masuk ke telaga lemparan. Ini ada papan tulisnya. Jadi setiap kerikil yang dipakai untuk melempar, kerikil tersebut harus masuk ke dalam telaga atau lubang lemparan. Baik kerikil itu akan berhenti di lubang tersebut, di telaga tersebut, atau bahkan mental kerikil tersebut, atau jatuh setelahnya. Ini tiang jamarat. Nah, ini telaganya. Ini tiangnya. Ya, besar ini, 25 meter lebarnya, lebar dan tingginya. Kemudian di sini ada lubangnya, telaganya, sehingga ketika orang melempar, maka kerikil itu harus masuk ke dalam lubang ini. Lubang ini mengintari tiang. Jadi posisi tiang jamarat ini di tengah-tengah ini. Posisinya di tengah-tengah. Maka ketika mereka melempar jumrah, itu bukan tiangnya yang menjadi sasaran, tetapi yang lebih utama, kerikil tersebut masuk ke dalam telaga ataupun lubangnya. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam melempar jumrah atau tiangnya ini bukan seperti orang melempar kebiasaan orang ya. Kalau orang melempar kan gini. Tetapi ketika melempar jumrah dari atas, karena di sini tumpukan jutaan manusia, kalau dia melemparnya seperti ini, dia akan banyak mendolimi orang. Tapi kalau melemparnya dari atas, aman sudah. Dan yang lebih aman lagi, ketika melempar dia mendekat dengan bibir telaga ini. Ini akan lebih aman. Terkadang para jamaatul hujjah dari jauh sudah melempar sehingga banyak makan korban. Ini penting. Maka yang lebih baik dan aman, berulang kali para jamaatul hujjah yang melakukan seperti itu, dia nempel ke bibir telaga ini dan dia melempar sehingga kerikilnya bisa masuk. Tapi kalau dari jauh dia melempar mengenai tiangnya, mengenai tiang jamarat, kerikil ini akan mental dan tidak masuk. Dan ini tidak dianggap melempar jumrah. Nanti diterangkan oleh saya. Berkata Habibullah Ta'ala, selanjutnya kata saya, fayajibu alal haji an yusawwifa al-hasa ila haudil jamaratu la ila al-umudi la ila al-amudi as-sakhisi. Kata beliau Habibullah Ta'ala, para jamaatul hujjah, para jamaah haji, harus mengarahkan kerikilnya ketika melempar tersebut. Harus mengarahkan kerikilnya ke wadah kerikil, yakni di telaga tadi. Di sekitar tiang yang dibangun sebagai tiang yang terpanjang di situ. Jadi yang menjadi sasaran kerikil itu ke wadah kerikilnya, ke telaganya, yang berada di sekitar tiang, bukan ke tiangnya. Yang menjadi sasaran lempar bukan tiangnya, bukan tiang yang terpanjang tersebut. Hadanallahu wa iyyahum. Dan para jamaatul hujjah seperti itu mereka melakukan. Banyak mereka dari jarak jauh melempar sehingga kerikilnya tidak masuk ke dalam wadah kerikil tersebut atau ke telaga tersebut. Bahkan mental kerikil tersebut. Maka itu tidak dihitung. Dan mereka sudah menganggap melempar. Fa'ina hadal umudi. Fa'ina hadal umud. Ma bunia. Li'ajri an yurma. Walaysa huwa maudi'un ar-ramyu. وَإِنَّمَا بُنِيَ لِيَكُونَ عَلَامَةً عَلَى الْجَمَارَةِ وَمَحَلُّ ar-ramyi huwa al-haud. Selanjutnya kata saya, karena tiang tersebut yang dibangun di Jamarat itu bukan untuk dilempar, kata saya. Penting ini, tiang yang tinggi dan lebarnya 25 meter itu dibangun bukan untuk dilempar. Dia bukan sasaran lemparan, kata saya. Dia dibangun hanya sebagai tanda jumrah. Jadi di situ nanti ada tiga. Jumratul ula wusta kubra. Tiangnya itu sebagai tanda jumrah, bukan untuk dilempar. Lemparan itu harus masuk ke wadah krikil atau ke telaga tersebut. Jadi tiang tersebut sebagai tanda jumrah, kata saya. Sedangkan sasaran lemparan yang sebenarnya adalah telaga atau wadah krikil tersebut. Falau duribatal hasa fil umudi wa tarat wa lam tamur alal haudi lam tuzzi'uh. Kata saya, kalau krikil tersebut yang dipakai untuk melempar jumrah itu menghantam tiangnya, mengenai tiang atau mengenai tanda jumrah tersebut, kemudian krikil tersebut mental, melesat, keluar dari wadah krikil tersebut, maka dia, kata saya, tidak dihitung sebagai lemparan. Tidak dianggap sebagai lemparan. Karena apa? Tidak masuk ke dalam wadah krikil atau telaga tersebut. Masya Allah ini. Walam tamur alal haud lam tujzi'hu. Kalau krikil itu mental, enggak masuk ke telaga, wadah krikil, maka tidak dihitung lemparan. Walaupun dia melempar tiang jumrahnya. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa du'fatu wa man fi hukmihim yarmunaha ba'da muntasafil lail. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang semacam itu, mungkin sakit, termasuk ahlu a'dzar, orang-orang yang mempunyai udur, mereka melemparnya jumrah itu setelah tengah malam. Kenapa setelah tengah malam? Karena kondisi di Jamarat ketika tengah malam biasanya itu berkurang jumlahnya. Sehingga orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, mungkin para wanita yang sudah sepuh, yang membawa anak, mungkin yang hamil juga, dia diperbolehkan. Dan ini diutamakan untuk melemparnya jumrah itu ketika tengah malam. Wa in rama ghairu du'fati ba'da muntasafil lail ajza'ahum dhalik wa huwa khilaful afdal fi haqqihim. Maka seandainya orang-orang yang tidak termasuk ahlul a'dzar, yakni orang-orang yang tidak lemah, tidak sakit, tidak sepuh, yakni orang-orang yang kuat secara jasmaninya, mereka kok ikut melempar jumrah pada tengah malam, maka diboleh-bolehkan saja dia. Boleh-boleh saja ikut melempar di tengah malam. Dan sah, hanya saja dia tidak mendapatkan keabdolannya. Dia tidak mendapatkan abdolnya melempar jumrah di pagi hari sampai tenggelamnya matahari. Boleh sah, tetapi dia meninggalkan keutamaan atau keafdalan. Tapi sedikit lagi. Wa yusanu alla yabda'a bi syai'in hina wusulihi ila minna qabla ramyi jamaratil aqabati li'annahu tahiyyatu minna. Disunahkan untuk para jamaatul hujjat, pertama kali yang mereka lakukan setelah tiba di Mina, dari Muzdalifah tiba di Mina, itu yang pertama kali dilakukan itu adalah melempar jumrah Aqabah sebelum melakukan perkara-perkara atau amalan-amalan lainnya. Karena apa? Li'annahu tahiyyatu minna. Karena setelah tiba di Mina kemudian melempar jumrah Aqabah, itu merupakan bentuk penghormatan terhadap Mina. Sebagaimana seseorang masuk ke dalam masjid, dia sebelum beraktivitas, sebelum duduk, dia melakukan sholat tahiyatul masjid untuk penghormatan terhadap rumah Allah. Begitu juga ketika seseorang berangkat dari Muzdalifah sampai ke Mina, sebelum melakukan perkara-perkara lainnya, maka dia untuk melempar, disunahkan untuk melempar jumrah Aqabah dulu. Karena ini merupakan tahiyatu Mina, penghormatan terhadap Mina. Wallahu a'lamu bisawab, wallahu waliyyu taufik. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang nafi' dan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin al-mu'adin yu'adin. Subhanakallahumma wa bihamdika.